بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس سيرهنا إن شاء الله تعالى nanti sore. نعم إخوان في الدين رحمنا ورحمكم الله. Insyaallah taala di pagi hari ini akan ana sampaikan faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hikmah disyariatkannya as-shaum yang tercantum dalam kitab beliau yang masyhur Majalisu Syahri Ramadan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang harus kita ketahui bersama, harus kita yakini bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak hikmah yang sempurna, memiliki hikmah yang balighah, yang amat sangat mendalam terhadap perkara yang Allah ciptakan ini dan berbagai macam perkara yang Allah syariatkan, sehingga semua yang Allah ciptakan ini tidak atau bukanlah perkara yang sia-sia. Demikian pula semua perkara yang Allah syariatkan juga tidak ada perkara yang sia-sia padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hakim dalam semua penciptaannya dan semua syariatnya. Nah, semua itu ada hikmahnya dalam berbagai macam perkara Allah ciptakan ini dan berbagai macam perkara Allah syariatkan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan hamba-Nya dalam keadaan sia-sia. Demikian pula tidaklah membiarkan manusia ini hidup demikian tanpa arah dan tujuan. Demikian pula pun syariatnya juga demikian. Tidaklah Allah menetapkan suatu syariat yang di sana ada perkara kesia-siaannya. Akan tetapi itu semua Allah ciptakan dengan hikmahnya yang amat sangat agung. Barakallahu fikum. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada manusia ini jalan yang lurus. Demikian pula mensyariatkan kepada manusia ini berbagai macam bentuk syariat, berbagai macam bentuk amaliyah dalam Islam ini yang akan bertambah keimanan mereka dengan adanya berbagai macam bentuk syariat, ya, berbagai macam bentuk ibadah. Secara garis besar itu akan memberikan hikmah, yaitu akan bertambahnya keimanan mereka dengan beragamnya berbagai macam bentuk syariat, berbagai macam bentuk ibadah, berbagai macam bentuk amal saleh. Demikian pula hikmahnya juga secara umum ini, berbagai macam bentuk syariat akan sempurna ibadah mereka, ya, akan sempurna ibadah mereka, saling melengkapi berbagai macam kekurangan ibadah kita. Ibadah-ibadah sunnah di antara hikmahnya adalah memperbaiki, menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib yang di sana ada kekurangannya, seperti ibadah sholat, ibadah as-shaum. Dua perkara yang Allah wajibkan, mungkin saja di sana ada kekurangannya dari apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan. Kurang khusyuk, kurang ini, kurang itu, ada khalal. Sehingga yang bisa menambalnya, yang bisa menutupinya, yang bisa menyempurnakannya adalah berbagai macam bentuk ibadah yang sunnah, sunnah-sunnah rawatib dan sunnah-sunnah as-saum. Dan juga ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yang mana ini terbedakan dengan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lainnya seperti al-Asy'ariyah. Keyakinan akidah ahli sunnah dalam masalah ini, ya, barakallahu fikum, tidaklah dari suatu ibadah yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya ini kecuali di sana ada pasti, ya, pasti ada hikmahnya. Nah, pasti ada hikmahnya. Bahkan segala macam bentuk takdir yang Allah tetapkan pada manusia ini, berbagai macam bentuk ketentuannya ini, huwallazi khalaqakum wama ta'malun, dialah Allah yang menciptakan kalian dan juga apa yang kalian kerjakan, itu semua di bawah kehendak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua, di balik itu semua ada hikmah yang amat sangat agung. Nah, hanya saja hikmah itu bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dengan ilmu yang Allah berikan padanya, ya, dan juga hikmah tersebut juga tidak diketahui juga oleh yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali masa sangat sedikit. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka di antara bentuk hikmah daripada disyariatkannya as-shaum, yang pertama, menunjukkan akan sidqu imanihi wa kamalu ubudiyatihi lillahi wa quwwatu mahabbatihi lahu wa raja'uhu ma indah. Nah, akan tampak kebenaran keimanannya, ya, dengan as-shaum ini sebagai bukti daripada keimanannya. Demikian pula kesempurnaan ibadahnya kepada Allah, ya, akan tampak pula kesempurnaan ibadahnya kepada Allah, ya, dan akan tampak pula kuatnya kecintaannya kepada Allah, ya, kuatnya kecintaannya kepada Allah, ya, dan akan tampak pula besarnya rojaknya, besarnya rasa harapnya, ya, akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, ya, barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, ya, bahwa berbagai macam bentuk amal soleh itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ila asyri amsalihah, sampai 10 kali lipatnya, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, illa shaum, ya, kecuali as-shaum, ya, sekali lagi, ya, berbagai macam bentuk amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah sampai berapa kali lipat? 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kata Allah, illa shaum, kecuali asyam ini, puasa ini, fa innahu li wa ana ajzi bi, ya. Nah. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwa wa syahwatahu li ajli, ya. Barakallahu fikum. Kenapa ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengecualian daripada as-shaum yang tidak disebutkan berapa kali lipatnya, ya, kecuali puasa, ya, yang dikeluarkan daripada hukum kelipatan tadi, ya. Barakallahu fikum. Yang artinya di sini bahwasannya as-shaum tersebut, ya, ana ajzi bihi, aku akan membalasnya, ya. Berapa? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas pada kelipatan-kelipatan tadi. Lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu. Barakallahu'alaikum. Kenapa, ikhwan? Di sini rahasianya, fa innahu li, karena as-shaum tersebut itu memang betul-betul untukku. Artinya apa? Dengan as-shaum seperti yang katakan tadi, di situ bentuk benarnya keimanannya, bukti akan benarnya keimanannya. Demikian pula akan sempurnanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan juga akan kuatnya mahabbahnya kepada Allah dan besarnya harapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Disinilah letak bentuk bukti akan keikhlasannya. Fa innahu li, demikian kata Allah Subhanahu wa taala, memang betul-betul untukku. Barakallahu fikum. Bentuk bukti apa? Akan keikhlasannya. Karena orang yang berpuasa ini tentunya hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tatkala dia sendirian di kamar atau ketika tempat yang sepi, ya. Kalau puasanya bukan karena Allah, bukan karena imannya, maka pada saat-saat seperti itu dia pasti akan mungkin minum atau mungkin akan makan. Tapi dikarenakan jujurnya keimanannya, dia tahan syahwatnya tersebut. Dia tahan rasa laparnya, demikian rasa hausnya tersebut. Fa innahu li. Dan akulah yang akan membalasnya tanpa kelipatan-kelipatan tadi, ya. Barakallahu fikum. Yang mana dia meninggalkan keinginan makan dan minumnya, demikianlah syahwatnya tersebut, dia tinggalkan itu apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, sebagai bentuk bukti daripada benarnya keimanannya pada seorang yang beriman atau pada orang-orang beriman pada umumnya, ya, kalau misalnya mungkin dia dipukul, ya, disakiti atau mungkin dipenjara, ya, barakallahu fikum, atau juga diperintahkan untuk berbuka misalnya, ya, tanpa ada uzur, ya, barakallahu fikum, tentunya dia tidak akan berbuka, ya, tetap dia akan mempertahankan shaumnya, ya. Ini sebagai apa? Bukti akan keimanannya tersebut. Ataupun juga ketika dipukul, disakiti. Naam. Barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, katakanlah, fa inni shaim, aku sedang berpuasa ini. Ya, berpuasa untuk tidak membalas kejelekan tersebut. Naam. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah yang pertama, ya. Naam. Betul-betul sebagai bukti akan benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatnya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian hikmah yang kedua. As-shaum annahu sababun littaqwa. Annahu sababun littaqwa. Bahwasanya as-shaum ini sebab untuk mendapatkan ketakwaan, ya, sebab untuk mendapatkan ketakwaan, sebagai tangga, ya, untuk mencapai derajat ketakwaan, ya, barakallahu fikum. Sebagai dalam ayat yang masyhur, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hikmahnya, ya. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan pada kalian untuk berpuasa, ya. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini hikmah as-shaum, ya. Bukan sekedar makan dan minum, dan bukan sekedar meninggalkan makan atau juga meninggalkan minum saja. Nah, kenapa ini menjadi suatu bentuk hikmah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena as-shaim, orang yang berpuasa itu diperintahkan untuk mengerjakan berbagai macam amal taat. Ya. Diperintahkan untuk mengerjakan berbagai macam amal taat dan dilarang dari berbagai macam kemaksiatan. Ya, artinya apa? Lebih ditekankan lagi di bulan suci Ramadan ini untuk mengerjakan berbagai macam perintah Allah, untuk mengerjakan berbagai macam amal taat, dan lebih ditekankan lagi untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, barakallahu fikum, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man lam yad'a qawla zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji, kotor, maksiat yang sia-sia, wal 'amal bihi, demikian pula melakukannya, ya, tidak itu terjatuh pada berbagai macam perbuatan keji, kotor, mungkar tadi, ya. Demikian pula terjatuh pada perbuatan kejahilan, berbagai macam bentuk kebodohan, ya. Tidak dia tinggalkan perkara-perkara itu, maka Allah tidak butuh kepada hambanya yang meninggalkan makannya, demikian pula meninggalkan minumannya ini. Nah, barakallahu fikum, artinya tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus saja. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Juga seperti hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, juga yang masyhur, ya, ketika orang yang berpuasa ini diganggu oleh saudaranya, ya, dengan asyatam, dengan celaan, caci maki, ya, maka bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan apa? Inni mru'un shaimun, aku ini orang yang berpuasa, ya. Nah, barakallahu fikum, baik itu kita melaksanakan puasa yang wajib atau juga puasa yang sunnah ini, sampaikan, katakan, aku berpuasa, ya. Apa hikmahnya daripada ucapan tersebut, ya? Pertama, untuk yang berpuasa ini, yang dicela tadi, yang diejek oleh orang lain, mungkin para santri juga, ya. Barakallahu fikum, kadang-kadang sering atau cukup sering Anda dengarkan teriak-teriak, mengejek temannya, mencela. Barakallahu fikum. Biasa seperti ini. Barakallahu fikum. Sambil bertengkar, ya, ada yang sampai lain, ya, ada yang sampai bakul-bakul ada, ya, kadang-kadang suaranya sampai terdengar ke sana, muarah-muarah macam-macam. Barakallahu'alaikum. Intabihu, ini shaum, ini bulan puasa. Antum puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja. Ingat emosi, kendalikan amarah, tahan mulut, ya. Nah, sampaikan kepada kawan antum yang mengejek, aku berpuasa ini, sebagai bentuk apa? Tanbih, peringatan pada dirinya sendiri yang sedang berpuasa ini, agar menahan emosinya. Begitu. Baik. Yang pertama, tanbihan, sebagai bentuk tanbih kepada dirinya sendiri yang sedang berpuasa ini, agar menahan emosinya, menahan hawa nafsunya, menahan tangannya, menahan mulutnya, ya, menahan kakinya juga, dan semuanya. Jadi, pertama untuk yang berpuasa. Yang kedua juga sebagai peringatan kepada orang yang mengejek tadi. Ya, ucapan ini umru'un sha'imun, aku adalah yang berpuasa, sebagai bentuk peringatan juga kepada orang yang mengganggu tadi. Jangan kamu ganggu aku. Aku sedang berpuasa. Agar dia sadar. Ya begitu. Ini hikmah daripada as-shaum. Ya. Thayyib barakallahu fikum, menahan diri dari segala macam bentuk kejelekan. Bukan hanya menahan dari apa? Lapar dan haus saja. Wallahul musta'an. Sehingga dengan itu ketika ya, di bulan puasa ini, inilah sebagai bentuk penggemblengan, latihan ya, secara lahir dan batin. Sehingga dengan itu ketika telah terlatih, tergembleng selama sebulan ini, keluar dari bulan-bulan Ramadan menjadi generasi, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul dia raih hikmah tersebut daripada disyariatkannya as-shaum. Wallahu musta'an. Kemudian yang ketiga, hikmah as-shaum yang ketiga, annal qalba yatakhalla lil fikri wadh-dhikri. Annal qalba, ya, bahwasannya hati ini ya, yatakhalla lil fikri wadh-dhikri, akan fokus ya, akan fokus untuk berpikir yang positif dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, pikirannya apa namanya? Hatinya ini akan kosong, akan fokus, akan memusatkan perhatiannya untuk apa? Memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat, memikirkan perkara-perkara yang baik. Ya. Demikian pula akan tercurahkan, akan fokus untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan as-shaum. Pembentukan kolbu yang baik, ya, pembersihan kolbu. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau kolbunya ini baik, maka semuanya jawarihnya ini akan baik. Lisannya, anggota tubuhnya kan baik, semuanya dari kolbu, tingkah lakunya, barakallahu fikum, akan baik, ya, dengan asyam. Ah, kenapa ini? Apa hubungannya antara puasa dengan kolbu ini, ya, sehingga kolbunya tadi selalu berpikir yang positif dan senantiasa ingat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena, ya, melampiaskan syahwat, ya. Melampiaskan syahwat, syahwat makan yang enak-enak, ya, ingin makan ini, atau juga pelampiasan kepada berbagai macam bentuk minuman ketika haus, demikian pula pelampiasan syahwat kepada istrinya, ya, untuk bersenang-senang, ini akan mengantarkan barakallahu fikum al-ghaflah, kelalaian, ya, akan membuat lalai. Ini ikhwan, berbagai macam syahwat ini akan mengantarkan manusia kepada bentuk kelalaian. Dengan apa? Syahwat tadi. Syahwat makan, minum, demikian pula kepada istrinya. Tayyib, ini akan membuahkan suatu kelalaian. Bahkan akan mengeraskan hatinya. Ya, kalau sudah lalai, hati ini akan berpenyakit, ya. Akan berpenyakit sehingga akan menjadi keras kalbunya, walayhi billah, ya. Nah, dan juga akan berdampak pada apa? Kalau hati ini sudah sakit, sudah keras, ya, maka hati ini akan menjadi buta daripada al-haq, ya, akan membutakan hati daripada al-haq. Barakallahu fikum. Soalnya sudah hatinya sudah rusak, ya, sudah rusak. Walayyadzubillah. Nah, sudah tidak bisa melihat yang benar, ya, dan mana yang salah. Jadi buta hatinya. Barakallahu fikum. Nah. Oleh karena itu, ya, untuk mencegah dari berbagai macam kejelekan hati ini semua, obatnya apa, ikhwan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Apa? ila takhfifi minat ta'ami wasyarab, untuk mengurangi makan dan minum. Demikian pula melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, menahan ya di siang harinya. Nah ini barakallahu fikum. Nah. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan bimbingan apa untuk meringankan, mengurangi ya daripada syahwat makan dan minum. Barakallahu fikum. Ini nampak jelas sekali ya, bagaimana ketika orang yang senang makan, senang minum, kenyangan, akhirnya malas, ini malas itu, kalau pikiran sudah malas ya, sudah maunya ngantuk, udah enggak mau beraktivitas sudah ya. Nah, susah dan berat. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnihi." Ya. Bihasbi ibni Adam luqaymat yuqimna salbahu. Baik. Fa in kana la mahalata fa thulus li ta'amihi fa thulus li syarabihi wa thulus li nafsihi. Naam. Barakallahu fikum, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang lebih jelek daripada tampungan pada manusia ini selain pada perutnya. Ya, tidak ada tampungan yang lebih jelek pada manusia ini selain apa? Selain pada perutnya menampung makanan, ya, mengkonsumsi berbagai macam makanan sebagai bentuk pelampiasan syahwatnya tadi. Ya. Nah, barulah itu. Nah ini tidak ada wi'a, tidak ada tampungan yang lebih jelek daripada selain daripada perutnya. Ya. Ini artinya apa? Penampungan yang paling jelek sekali yaitu perutnya manusia ini. Ya. Barakallahu fikum. Tadi kan sehingga dengan itu apa? Akan ini di mana ini sebagai bentuk pelampiasan daripada syahwatnya akan menimbulkan apa? Berbagai macam bentuk kelalaian tadi. Ya. Rasa malas sehingga akan menjadi sakit hatinya, ya, berbagai macam penyakit pada kalbunya ini, ya. Nah, barakallahu fikum, sehingga akan keras hatinya, ya, jadi kaku. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Coba, tidak ada tampungan yang lebih jelek selain daripada apa? Button, perut ini. Allah musta'an. Di sana masih ada tampungan-tampungan yang lainnya, ember, alhamdulillah, ada bejana, ya, itu semua bisa menampung, tapi yang paling jelek tampungan adalah tampungannya manusia ini berupa apa? Perut tadi. Allah musta'an. Nah. Jadi kata beliau, manusia itu cukup dengan beberapa suapan saja yang bisa menegakkan tulang rusuknya. Bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya. Barakallahu. Tapi kalau enggak bisa, ya, kalau enggak bisa maka sepertiga untuk makanannya, ya. Tambah lagi sepertiga untuk untuk minumnya dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Ya. Wallahul musta'an. Barakallahu. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berdampak pada batinnya, ya, pada kalbunya, pada kejiwaannya dan juga pada lahiriahnya, fisiknya, ya. Nah, Allah musta'an. Tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bagaimana dampak daripada makanan tersebut, ya. Secara fisik, ya, pada fisik manusia akan menimbulkan berbagai macam penyakit, ya, yang sebagaimana kita ketahui bersama. Allah musta'an. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah akan terbatasi, ya. Akan terbatasi berbagai macam bentuk kejelekan tersebut sehingga akan jadi baik pula kalbunya, ya. Sehingga dia akan memikirkan perkara-perkara yang positif sehingga pikirannya ini segar, akan semangat begitu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya. latihan untuk kekokohan jiwa sebagai bentuk latihan penggemblengan pada kekokohan jiwa. At-tamarrun ala dhabtin nafsi. At-tamarrun ala dhabtin nafsi. Agar tidak labil, ya, sehingga tidak menjadi labil jiwa kita ini. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Sehingga jiwa kita ini kokoh, ya, melangkah dengan pasti, berjalan dengan lurus, begitu ya. Tidak mudah goncang, tidak mudah labil, begitu. Barakallahu fikum. Nah, katakan demikian. Jangankan yang muda-muda, yang tua saja, ya, kita pribadi sampai umur sekian, ya, atau juga cukup sering juga kita dapati yang lebih tua dari kita umurnya 50 bahkan 60 tahun atau 70 tahun bahkan, kadang-kadang masih kita jumpai pemikiran-pemikiran yang labil, ya, bingung mau begini, sehari bilang begini, besok bilang begitu, ya, kesana kemari bingung, tidak labil. Tidak kokoh, ya. Allah musta'an. Maka dari as-shaum ini itu melatih jiwa kita ini untuk menjadi kokoh, jiwa yang kokoh. Barakallahu fikum. Demikian bila bisa mengendalikan jiwa, wasayatara 'alaiha, sebagai bentuk pengendalian jiwa kita ini, ya. Naam. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk pengendalian pada jiwa kita. Sehingga menjadi jiwa yang kokoh, ya, nam, yang bisa diarahkan jiwa tersebut kepada apa? Kepada berbagai macam kebaikan dan berbagai macam perkara yang manfaat. Ini dengan as-shaum. As-shaum ini pengendalinya, pengendali jiwa kita ini agar kokoh, kuat, demikian pula berjalan dengan teratur dan terarah, ya, kepada perkara-perkara yang baik yang Allah ridhoi. Ya. Pengendalian jiwa. Karena apa? Karena as-shaum tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, jiwa kita ini merupakan jiwa yang selalu memerintahkan pada perkara yang jelek. Inna nafsa la ammaratun bisu, ya, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa jiwa ini mengajak memerintahkan pada perkara yang jelek. Ya. Ini karakternya manusia, ya, watak bawaannya manusia seperti itu, maunya bengkok aja, ya, jiwanya maunya bengkok saja, malas, berat, dan segala macamnya, ya, barakallahu. Kemudian yang berikutnya, mungkin yang terakhir dikarenakan waktunya terbatas, ya. Dari sebagian yang bisa saya sampaikan daripada kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah. Membatasi jiwa dari sifat kesombongannya, ya. Nah. Mematahkan, memotong, ya, intinya membatasi jiwa ini, ya, dari sifat kesombongannya, dari sifat kecongkakannya, dari sifat merasa besarnya, dari sifat takaburnya, ya, ini bisa dipotong, ditahan oleh apa? As-siyam. Nah, sehingga dengan itu, ya, jiwanya ini tunduk kepada al-haq, ya. Nah, tidak mudah, betul-betul berat untuk manusia itu betul-betul tunduk kepada al-haq, ya. Nah, bahkan yang walaupun tiap hari taklim mungkin, ya, betul-betul berat kecuali yang Allah rahmati. Apalagi yang jauh dari ilmu, ya, yang tiap hari saja disirami oleh ilmu ini saja masih berat jiwa manusia ini untuk meredam kesombongannya, ya, menghilangkan kesombongannya. Apalagi yang jauh daripada ilmu. Ya. Nah. Allah musta'an. Maka dengan itu, ya, dia menjadi apa namanya? Tunduk kepada al-haq, ya, wa talin lil khalqi. dan akan lembut kepada manusia. Ya, karena kibriyanya, kesombongannya tersebut sudah patah, ya, sudah terbendung, ya, sehingga mudah tunduk kepada al-haq, dan yang kedua akan lembut kepada manusia ini, tidak sombong, akan tawaduk kepada manusia. Apa hubungannya? Kok bisa demikian? Dikarenakan puasa ini, karena asyaba, rasa kenyang ini, ya, kenyang dari laparnya, demikian pula apa namanya, puas, segar dari rasa hausnya itu, ya, barakallahu fikum, itu akan membawa pelakunya, akan membawa manusia ini kepada apa? Kepada berbagai macam bentuk kesenangan, ya, yang bisa melampaui batas, ya kan? Terbiasa dengan makanan-makanan, wah sudah pokoknya ahli rasa sudah, seleranya tinggi sudah. Kalau seleranya sederhana-sederhana, aduh nggak mau. Sehingga apa? Terbiasa dia makan yang mewah, yang zen. Kalau makan yang biasa-biasa sudah nggak selera. Ini bentuk kesombongannya, ya. Barakallahu fikum. Tapi dengan kurang makan tadi, menahanin semua, terlatih, ya, bisa terpatahkan kesombongannya tersebut, ya. Barakallahu fikum. Pokoknya kalau minum makan sesuai dengan seleranya, ya. Nah, memiliki cita rasa yang tinggi, ya. Nah, pria punya selera. Hasil seleranya tinggi dan betul-betul milih makan atau juga minuman. Ya subhanallah, ini juga demikian. Ini akan lambat laun, dirasakan atau enggak dirasakan, disadari atau enggak disadari, akan mengantarkan kepada kesombongan. Ya. Barakallahu fikum. Maunya yang enak-enak terus, ya, yang betul-betul berselera gitu. Makanya Rasulullah SAW, kalau aku diberi hadiah, dalam riwayat yang lain, kalau aku diundang untuk makan kakinya kambing, niscaya akan aku terima, atau niscaya akan aku datangi undangannya. Kaki kambing, ya. Kalau orang Jawa sini senang, ya. Wah, zain, masya Allah, lemak, ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau di Yaman sana dibuang. Barakallahu fikum. Dulu kita masih awal-awal di sana, jalan-jalan. Di dekat tempat sampah, waduh, kaki kambing, empat ekor kaki ini dibuang begitu saja, ya subhanallah, langsung diangkut. Barakallahu fikum. Bukan di tempat sampah, langsung taruh di tas, kresek di tas, langsung diolah di kamar. Kalau orang Yaman dibuang seperti itu, karena apa? Sudah nggak ada nilainya seperti itu. Tapi Rasul SAW, bentuk ketawaduannya, kalau aku diberi hadiah, dalam riwayat yang kalau aku diundang untuk makan kaki kambing ini saya akan aku terima hadiahnya, atau dalam riwayat yang akan aku datangi undangannya. Barakallahu fikum, sebagai bentuk ketawaduan. Barakallahu fikum. Ini tadi Fan, kalau ya terbiasa dengan makanan-makanan tadi, minuman-minuman yang lezat, ini akan terbiasa dengan berbagai macam kemewahan, senang-senang yang sampai melampaui batas, ya. Barakallahu fikum. Sehingga ini akan membuatnya takabur, ya, sombong daripada sombong terhadap manusia, demikian pula sombong daripada kebenaran. Wal a'udzu billah. Maka ini, ya, dengan ditahannya makanan dan minuman tersebut, ini akan bisa apa namanya, membendung atau mengurangi, ya, bisa menghilangkan pula bibit-bibit kesombongan yang ada pada jiwanya. Wallahu musta'an. Nasallahu ta'ala taufik lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk betul-betul kita manfaatkan fursah, kesempatan, peluang yang amat sangat besar ini di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.